بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله terkait dengan landasan yang ketiga yaitu ketaatan kepada pemerintah. Ada beberapa poin yang ingin ana tambahkan. Yang pertama adalah dalil-dalil atau lebih tepatnya sebagian dalil dari Al-Quran yang menunjukkan landasan yang ketiga. Sebagian dalil dari Al-Quran yang menunjukkan landasan yang ketiga. Silakan nanti semua tambahan ini dicatat di dalam kitab antum atau buku tulis antum. Dalil yang pertama dari Al-Quran adalah surat An-Nisa ayat yang ke-59. Surat An-Nisa yang ke-59. Ayat yang ke-59. Dan ayat ini telah berulang penyebutannya di dalam kitab. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Ulil amri yaitu al-umara wal ulama, para pemerintah dan para ulama. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Dan masuk di dalam kata al-uqud, yaitu ta'atu waliyil amri, ketaatan kepada pemerintah. Kemudian poin yang kedua adalah dalil dari as-sunnah yang menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Sebagai faedah, dalam daurah masyayikh yang terakhir kalau ana tidak salah, Al-Syeikh Ali Al-Hudhaifi Al-Adni hafizahullah ta'ala menyampaikan kepada kami tatkala itu di dalam salah satu majlisnya bahwa guru beliau Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah wa ghafarullah pernah membuat risalah, menyusun risalah yang di dalamnya terdapat sekian banyak hadis yang menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Insyaallah suatu saat nanti akan ana berikan kepada antum filenya untuk bisa di print sendiri. Dan di antara dalil-dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan ketaatan kepada pemerintah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yuti' al-amira faqad ata'ani wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Barang siapa mentaatiku maka sungguh ia telah mentaati Allah azza wa jalla, dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, dan barang siapa mentaati pemerintah maka sungguh dia telah mentaatiku, dan barang siapa bermaksiat kepada pemerintah maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku. Demikian pula hadis yang kedua yang menunjukkan ketaatan kepada pemerintah, hadis Anas bin Malik. Hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, baik dalam perkara-perkara ia senangi, maupun dalam perkara-perkara yang ia benci. Illa an yu'mara bima'siyatin. Fa'in amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Maka apabila, kecuali apabila ia diperintah dengan kemaksiatan, maka apabila pemerintah tersebut memerintahkan kemaksiatan, maka tidak ada sikap mendengar dan taat. Ini di antara dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Bahwasanya ketaatan kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kepada pemerintah dalam perkara-perkara selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah hadis yang baru saja kita baca. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Illa an yu'mara bima'siyatin. Fa in amara atau umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kecuali apabila ia diperintah dengan kemaksiatan, maka apabila ia diperintah dengan kemaksiatan, tidak ada sikap mendengar dan taat. Tetapi, bukan berarti boleh memberontak kepada pemerintah, tidak. Kalimat la sam'a wa la ta'ata, tidak ada mendengar dan taat, hanya terkait dengan kemaksiatan tersebut saja. Demikian pula dalil yang lain. Atau kita cukupkan dengan satu dalil tersebut. Kemudian poin yang keempat yang terkait dengan landasan yang ketiga ini adalah apabila pemerintah zalim terhadap rakyatnya, maka hendaknya kita bersabar. Apabila pemerintah kita zalim terhadap rakyatnya, maka hendaklah kita bersabar. Yaitu, bersabar jangan sampai memberontak kepada pemerintah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك وأثرة عليك. Wajib bagimu untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, baik dalam keadaan senang maupun susah, maupun dalam keadaan pemerintah tersebut tidak bersikap adil terhadapmu, yaitu menzalimimu, tidak memberikan kepadamu hakmu. Demikian pula dalil yang ketiga, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man waliya man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir. Fa'innahu man faraqal jama'ata shibran famata famaitatuhu jahiliyatun. Barang siapa melihat dari pemerintahnya sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah ia bersabar, yaitu tidak memberontak kepadanya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin sejengkal saja lalu ia meninggal, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Dan masih banyak dalil yang lain yang di dalamnya terdapat perintah bagi kita untuk bersabar terhadap pemerintah yang zalim. Kemudian yang keempat, semoga Anda tidak keliru penomorannya. Yang keempat adalah tentang menasihati pemerintah. Disyariatkan menasihati pemerintah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami katakan, yaitu para sahabah radhiyallahu anhum, kepada siapa wahai Rasulullah? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin. Ini dia syahidnya. Dan keumuman kaum muslimin. Poin yang kelima adalah bagaimana cara menasihati pemerintah. Cara menasihati pemerintah adalah dengan sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan. Kalau sekarang ini bisa dengan mengirim surat, mengirim email, atau mungkin mengirim pesan melalui SMS atau WhatsApp atau yang lainnya. Atau bertemu langsung bersendirian dengan pemerintah tersebut. Jadi keliru orang-orang yang menasihati pemerintah, apalagi mencela, menjelek-jelekan pemerintah di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, di surat-surat kabar, di media-media sosial. Ini keliru. Kalau ingin menasihati, sembunyi-sembunyi. Bukan terang-terangan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullah dalam kitab beliau As-Sunnah. Dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah dengan nomor hadis 9601. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kanat 'indahu nasihatun lidhi sultanin fala yubdiha 'alaniyatan." Wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qabilaha qabilaha wa in raddaha kana qad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, maka janganlah ia menampakkan nasihat tersebut dengan terang-terangan, dan hendaklah ia memegang tangannya dan bersendirian dengannya. Apabila ia menerimanya, maka ia akan menerima nasihat tersebut, dan apabila ia menolak pemerintah tersebut, menolak nasihat yang ia sampaikan, ia telah menunaikan kewajibannya, yaitu menasihati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini beberapa poin yang ingin Anda tambahkan terkait dengan landasan yang ketiga ini, dan sebagaimana telah Anda sampaikan dalam pertemuan yang lalu, nah, landasan yang ketiga ini adalah perkara yang sangat-sangat asing sekarang ini di tengah-tengah kaum muslimin. Bisa kita saksikan orang-orang yang diklaim memiliki ilmu atau mengklaim dirinya memiliki ilmu syar'i, ia menjelek-jelekan pemerintah, mencela pemerintah di media-media sosial, di mimbar-mimbar Jumat, di ceramah-ceramah, seminar-seminar, tulisan-tulisan dan yang lainnya. Maka sekali lagi mengulang kembali apa yang Anda sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Tugas kita menyampaikan kepada mereka landasan yang ketiga ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.